Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadin rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du. Para hadirin saudara-saudara hadirat rahmatullah alaikum ajma'in. Kita senantiasa beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Kita ikut pengajian, ikut shalawatan, berbuat baik kepada sesama, kepada tetangga, semata-mata karena kita berharap bahwa suatu saat kelak kita berjumpa dengan Tuhan kita, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tempuh lorong hidup yang tebak onak ini, ya Allah, semata karena aku percaya bahwa senyummu akan menghapus seluruh air mata dukan aku. Kalau bukan lantaran lengkung alismu yang telah sanggup menundukkan bulan, untuk apa, ya Allah, untuk apa kulonggarkan tarian nafasku? Hari-hariku tertimbun duri, di luar jendela prahara bersekutu dengan gergar guntur. Orang-orang berhamburan mencari buah di luar takdir. Semua itu, ya Allah, malah menjadikan darahku menggelegak menjelma sekuntum bunga api yang bersenyawa dengan sendirian. Langit robek terberai, angkasa terjejali asap keculasan hingga daun-daun tak lagi terlap di pangkuan embun. Dan bumi ini makin panas terpanggang oleh bara dosa dan ambisi busuk manusia yang tak pernah selesai. Ya Allah, atas nama kesungguhanku untuk menawarkan air ketentraman pada kehidupan yang makin lentah dan resah, rapatkan bibirmu, rapatkan bibirmu di kesenyapan keningku, hingga rekah fajar tak pernah diganti oleh keganasan siang yang mengerikan. Kita mengerjakan kebaikan semata-mata karena kita ingin sampai usul kepada Allah. Tanda-tandanya orang berdekat-dekatan kepada Allah adalah orang ini mengerjakan ajaran-ajaran Allah, perintah-perintah Allah dengan senang hati, dengan ridho hati. Itu tanda-tandanya orang sudah karib atau akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk bisa sampai kepada makom yang tentram tenang karena dekat dengan Allah, kita tidak bisa mengandalkan kebaikan-kebaikan kita. Kita tidak bisa mengandalkan ilmu-ilmu kita. Kita tidak bisa mengandalkan ibadah-ibadah kita. Kita tidak bisa mengandalkan tekunnya kita mengikuti pengajian, termasuk juga secara hakikat kita tidak bisa mengandalkan sholawatan kita. Lau annaka la tasulu ilaihi illa ba'da fana'i masawika. Lau annaka andaikan sesungguhnya engkau la tasulu ialah tidak sampai engkau ilaihi kepada Allah illa ba'da fana'i masawika, kecuali setelah musnahnya keburukan-keburukanmu, wa mahwi dawa'ika, dan lenyapnya hasrat-hasratmu. Lam tasil ilaihi abadan, engkau tidak akan pernah sampai kepada Allah selamanya. Itu kata Syekh Tajuddin dalam kitab Hikam. Jadi kalau untuk sampai kepada Allah kita menunggu habisnya keburukan kita, enggak mungkin sampai kepada Allah, selamanya keburukan kita itu ada. Keburukan itu senantiasa muncul. Kita punya nafsu keinginan macam-macam. Kita seringkali lalai lupa kepada Allah Ta'ala. Apa itu bukan keburukan? Nah, kalau untuk sampai kepada Allah kita menunggu musnahnya keburukan-keburukan kita, kita tidak akan pernah sampai kepada hadirat-Nya. Itu berarti bahwa jangan pernah ada anggapan bahwa kita bisa melenyapkan keburukan kita. Tidak akan pernah bisa kita menyingkirkan, melenyapkan keburukan kita. Tidak akan pernah bisa. Wa mahwi dawa'ika. Kalau kita baru sampai kepada Allah setelah hasrat-hasrat kita kepada yang lain itu hilang, kita pun juga tidak akan pernah sampai kepada Allah. Sebab apa? Hasrat kita kepada yang lain begitu senantiasa berkobar-kobar dan tetap ada dalam diri kita. Tapi ini rahasianya. Walakin idza arada ay yuwassilaka ilaihi ghata wasfahu wastaka bi wasbihi wa na'taka bi na'dihi. Tapi kalau Allah berkehendak membuat kita dekat dengan hadiratnya, maka Allah mengganti sifat kita dengan sifat Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi tanda-tandanya bahwa kita dekat kepada Allah, sifat-sifat kita yang kita tampilkan sehari-hari itu adalah sifat-sifat Allah. Allah punya sifat belas kasih, dalam diri kita juga penuh dengan belas kasih. Misalnya Allah punya sifat memberikan petunjuk, kita pun juga memberikan petunjuk kepada keluarga, kepada kawan-kawan, kepada tetangga-tetangga, kepada teman-teman. Allah memiliki sifat alim, kita pun juga oleh Allah Ta'ala dianugerahi mengetahui kemahaagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau sudah sifat-sifat kita diganti dengan sifat Allah oleh Allah sendiri, itu tanda-tandanya kita sudah wusul dekat kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau begitu, biarpun ada perintah untuk mengerjakan kebaikan ibadah-ibadah, semua itu kita kerjakan bukan untuk kita andalkan agar kita bisa sampai kepada Allah. Tidak bisa. Karena itu Allah berfirman kepada malaikat, adkhiluhumul jannata birahmati adkhiluh, masukkanlah kalian malaikat hum kepada mereka orang-orang beriman al jannata ke surga, birahmati sebab rahmatku, la bi'amalihim, bukan karena amal-amal kebaikan mereka. Jadi kalau suatu saat kita menjadi orang bertakwa yang benar-benar bertakwa, kalau ibadah kita tenanan kepada Gusti Allah, itu semata-mata bukan karena jerih payah kita, itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama kalau dalam hidup ini kita tenang, tentram, rezeki cukup, diri dan keluarga sehat walafiat, itu bukan karena kita bisa memproteksi atau menjaga diri kita, sama sekali tidak. Itu murni karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Murni. Jadi kalau Allah berkehendak kita mendekat kepada hadratnya, waqta na'taka bina'i, Allah mengganti watak kita dengan wataknya Gusti Allah. Karena itu ya, sifat-sifat Nabi kita yang kita sanjung, yang kita sholawat itu, sifat-sifat Nabi kita itu sifatnya Allah. Bahkan nama-nama Nabi kita itu namanya Allah. Juga watak dari Nabi kita itu adalah wataknya Gusti Allah. Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nabi tidak pernah menyatakan tidak ketika diminta pertolongan oleh siapapun dari kalangan umatnya. Para sahabat wadul kepada kanjeng Nabi, sahabat mengeluhkan persoalan kepada Nabi, sahabat minta sesuatu kepada Nabi, Nabi tidak pernah bilang tidak, pasti bilang iya. Nabi mohon tolong, iya, pasti iya. Dari mana sifat belas kasih seperti itu? Itu merupakan cerminan dari sifatnya Gusti Allah, cerminan dari wataknya Gusti Allah. Maka jelas, fawassalahu ilaika bima minhu ilaik la bima minka ilaik. Allah membuat kita sampai kepada hadiratnya bukan karena sepersembahan apapun dari ibadah-ibadah kita kepada hadiratnya, bukan. Allah membuat kita sampai kepada hadiratnya murni sebagai fadl Allah kepada kita. Jadi tidak ada apa-apanya sembah sujud kita kalau dibandingkan dengan karunia Allah Ta'ala kepada kita semua. Maka dengan demikian, yang perlu kita pertegas dalam diri kita adalah sifat fakir atau sangat membutuhkan Allah. Andai tak karena karunianya kita tidak bisa melangkah ke tempat ini di majelis ini, andai bukan karena karunianya kita tidak akan pernah bisa nikmat bersholawatan kepada Nabi kita, andai bukan karunianya kita tidak akan pernah tahu mana yang hak dan mana yang batil, andai bukan karunianya kita tidak akan sanggup mengerjakan kebaikan apapun dalam kehidupan diri kita, betapa sangat nikmat ketika kedekatan dengan Allah sudah betul-betul kita rasakan. Nikmat sekali karena Allah Maha Kekasih, sedangkan kita dekat dengan kekasih dunia, dekat dengan kekasih dari kalangan makhluk-makhluk. Senangnya tidak kepalang, apalagi dekat dengan Allah Maha Kekasih, kesenangan yang tak akan pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dulu pernah ada seorang sastrawan besar pernah pacaran di Candi Prambanan. Si sastrawan besar ini sebagai Sastrowardoyo almarhum itu merasakan nikmat luar biasa ketika pacaran, tapi itu jauh kenikmatan di bawah kenikmatan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya. Dalam sebuah puisi yang ditulis oleh beliau sastra sebagai Sastrowardoyo, yaitu pada puisinya yang berjudul Surat untuk Aida bagian ke-8. Aku letakkan kepalaku di dadamu Aida. Degup jantungmu berulang tidak saja pada detik ini, tapi sejak ribuan tahun yang lalu ketika ombak menjilat pantai dinding surga. Rasakan rasa bahagia hingga berlinang air mata. Papa, papa, inikah yang disebut cinta? Rindu ini sakit sekali. Ungkapan tentang kenikmatan duniawi. Ketika sudah orang merasakan kenikmatan kebersamaan Allah Ta'ala, seluruh ungkapan kenikmatan duniawi menjadi tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya kita belajar menyebut Allah itu sebagai kekasih, walaupun kita masih belum jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Ketika kita sholat, kita katakan, Ya Allah Maha Kekasih, aku akan menghadap kepadamu. Terimalah ibadahku ini, walaupun aku sendiri meragukannya. Jadi dalam keadaan bersiap-siap menghadap kepada Allah Ta'ala, kita sebut Allah Ta'ala Maha Kekasih, walaupun tak pernah kita sebelum ini, tak pernah kita merasakan jatuh cinta kepada Gusti Allah. Katakan, Ya Allah Kekasih, Ya Allah Kekasih. Sebab apa? Kebiasaan menyebut kekasih itu boleh jadi akan mengantarkan kita kepada percintaan yang sesungguhnya. Itu yang kita harapkan. Sehingga dengan demikian, kata per kata, gerakan per gerakan, tindakan yang paling dianggap sepele dalam diri kita itu memiliki ruh, memiliki makna yang agung. Jadi kalau orang tenggelam dalam cinta ilahiyat, dia bergerak sedikit saja, gerakannya itu penuh dengan makna yang agung. Baik Kanjeng Nabi bersabda maupun diam, kedua-duanya sama-sama bermakna. Baik beliau bertindak maupun diam, sama-sama bermakna. Beliau jaga maupun sare, sama-sama bermakna. Keberadaan beliau dan setelah beliau wafat, sama-sama bermakna, karena beliau tenggelam dalam telaga cinta ilahiyah. Ini yang kita usahakan ke depan, sehingga kebersamaan kita memunculkan watak-watak yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji, dan kita muncul sebagai pantulan dari rohani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibassailin wal afuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.